نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله بارك الله فيكم seorang mukmin yang apabila dia benar-benar merenungi dan mentafakuri barakallahu fikum perjalanan kehidupan, akan begitu banyak ibrah yang bisa kita petik, dan betapa banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil barakallahu. Secara garis besar barakallahu fikum, perjalanan kehidupan kita itu terbagi menjadi dua, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Perjalanan kehidupan kita di dunia ada dua marhalah. Yang pertama adalah ketika kita berada di perut ibu kita. Itu kita sudah menjalani kehidupan. Khususnya ketika barakallahu fikum usia kandungan itu 4 bulan. Karena Rasul menyebutkan inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya penciptaan kalian di perut ibu kalian diawali dengan 40 hari pertama dalam bentuk segumpal air mani. 40 hari berikutnya dalam bentuk segumpal darah. 40 hari berikutnya dalam bentuk sekerat daging. Barakallah. Iya. Baik. Sehingga kurang lebih umur kandungan 4 bulan. Tsumma yursalu ilaihi al-malak. Kemudian diutuslah kepadanya malaikat yunfakhu fihi ruha. Di mana ruh itu ditiupkan. Barakallah. Dari situlah histori kita dimulai. Iya. Dari situlah kita mulai merasakan kehidupan dunia, awal sejarah kita. Barakallahu fik. Dan ketika ruh tadi ditiupkan, barakallahu fikum, ada beberapa poin penting yang Allah tetapkan secara global. Barakallahu fikum. Iya. Yang pertama adalah bikasbihi rizkihi wa ajali. Ketika saat itu Allah telah menentukan, menyebutkan kepada malaikat kadar rizki yang akan diperoleh oleh kita. Sudah ada datanya. Wa ajalihi. Kemudian barakallahu fikum diserahkan juga tentang waktu kematian kita. Umur kita sudah ditetapkan. Barakallahu. Kemudian wa syaqiyyun au sa'idun. Iya. Kemudian kebahagiaan kita dan penderitaan kita. Barakallahu fikum. Saat itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu. Di situ kita mengalami perkembangan demi perkembangan, barakallahu fikum. Ayat sampai kita dilahirkan ke dunia. Barakallahu fikum. Baik. Kita masuk kepada barakallahu fikum. Iya, marhalah tahapan kehidupan berikutnya. Yaitu kehidupan dunia. Yang diistilahkan oleh mereka para ulama adalah darul amal. Negeri di mana disitulah tempat bagi kita untuk beramal. Negeri di mana disitulah peluang, kesempatan kita untuk barakallahu fikum beramal saleh, mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Masa kehidupan kita pada merhalah yang kedua ini lebih lama daripada yang pertama. Barakallahu. Kalau dalam kandungan ibu paling 9 bulan atau lebih, barakallahu fikum, atau bahkan ada yang kurang. Tapi untuk kehidupan kita di dunia, barakallahu fikum, iya, bisa lebih daripada itu. Dan itu sekarang yang sekarang sedang kita alami, sekarang yang sedang kita rasakan, barakallahu fikum. Kemudian barakallahu fikum, setelah kita melalui masa kehidupan di alam yang fana ini, darul amal, barakallahu fikum, maka kita akan masuk pada marhalah negeri akhirat. Yaitu ketika barakallahu fikum ajal menjemput kita. Dan itu pasti. Tidak ada yang barakallahu fikum selamat dari yang namanya ajal. Barakallahu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pastilah akan merasakan yang namanya kematian. Siapapun yang memiliki jiwa, nyawa, dia akan mengalami yang namanya kematian. Ada yang panjang, ada yang pendek. Sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan barakallahu fikum setelah itu, di dalam ayat tadi barakallahu fikum. Tayyib wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Dan kami akan menguji kalian dengan kejelekan dengan kebaikan. Kita akan diuji dengan perkara-perkara yang jelek, sebagaimana kita juga akan diuji dengan perkara-perkara yang baik. Itu semua sebagai fitnah. Barakallahu fikum. Dan al-maut, barakallahu fikum, kematian, pada hakikatnya dikatakan oleh sebagian salaf, laisa al-adamu mahdin wa laisa al-fana'u saf. Kematian itu bukan berarti ketiadaan, kebinasaan yang selama-lamanya. Wa innama huwa inqita'u ta'alluqur rih atau ta'alluqur ruh bil badan. Tetapi kematian itu adalah masa di mana ruh, barakallahu fikum, itu apa? Berpisah dengan badan. Ya. Kematian itu maknanya adalah di mana roh kita, barakallahu fikum, tidak lagi terkoneksi dengan jasad kita. Wantiqalin min darin ila darin, yaitu kita berpindah dari satu negeri ke negeri yang lain. Jadi yang namanya kematian, barakallahu fikum, pada hakikatnya bukanlah akhir dari sejarah kita. Kematian itu bukanlah akhir dari histori kita, tapi masih to be continue, barakallahu fikum, dan lebih panjang dan seru lagi, barakallahu fikum. Hai. Bahkan sebagian salaf ada yang mengatakan, barakallahu fikum, iya, tidak akan pernah selesai kehidupan kita. Ya ahlal khulud, iya, wahai makhluk yang dikekalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi semenjak ruh itu ditiupkan, terciptakan, perjalanan ruh tidak akan pernah selesai. Mulai dari perut ibu kita, kemudian ketika ruh tadi bersatu dengan jasad, barakallahu fikum, ya, kemudian ketika ruh tadi terpisah dengan jasad, dia berada di alam barzakh, barakallahu fikum. Baik. Sampai nanti ketika hari kiamat. Sehingga pada hakikatnya apa? Kehidupan kita tidak pernah selesai. Terus kita akan berpindah dari satu dimensi ke dimensi yang lain, dari satu, barakallahu fikum, kehidupan kepada kehidupan yang lain. Sampai akhirnya nanti, barakallahu fikum, kita akan berada di takdir kita yang paling akhir. Imma kita akan ditakdirkan oleh Allah, kita ini adalah termasuk ahlul jannah. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma amin. Kita ditakdirkan oleh Allah sebagai penghuni jannah. Atau takdir kita memang adalah ahlun nar. Barakallahu fikum. Sehingga dari situ, barakallahu fikum, ada beberapa ucapan-ucapan salaf yang bisa kita jadikan sebagai renungan untuk kita, yang membuat kita merubah image pemikiran kita, barakallahu fikum, terkait dengan yang namanya kematian. Iya. Rata-rata manusia tidak suka dengan yang namanya kematian. Maka kita simak beberapa ucapan salaf, bagaimana mereka memandang kematian, barakallahu fikum. Dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua perkara yang sangat dibenci oleh anak Adam. Yang pertama, kata beliau, adalah al-maut, kematian. Menurut pandangan kita yang pendek, yang dangkal, kematian itu adalah akhir segalanya. Iya. Kematian itu adalah barakallahu fikum, sesuatu yang sangat jelek. Ya, kematian itu adalah sesuatu penderitaan. Dan seterusnya, yang ada di benak kita, kematian itu selalu negatif. Kematian identik dengan sesuatu yang negatif. Barakallah. Maka Rasul mengatakan, al-mautu khairun lahu. Padahal kematian itu kebaikan untuk anak Adam. Khairun lahu minal fitnah. Kematian itu lebih baik daripada anak Adam dibandingkan dengan fitnah. Barakallahu fikum. Iya. Yaitu fitnah, barakallahu fikum, di dunia. Baik. Ketika kita masih hidup, barakallahu fikum, yang namanya fitnah akan terus mendatangi kita, akan terus menghantui kita, akan terus menguji kita. Iya. Kadang fitnah tadi dalam bentuk sesuatu yang jelek, kadang fitnah tadi dalam bentuk sesuatu yang baik. Barakallahu fikum. Baik. Namun ketika kematian tadi barakallahu fikum mendatangi kita, fitnah tadi apa? Selesai. Iya. Tinggal di alam kubur kita mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Perkara yang kedua kata Rasul yang dibenci oleh manusia adalah qillatul mal. Manusia itu tidak suka dengan sedikitnya harta. Manusia itu tidak suka kalau jadi orang yang miskin, jadi orang yang fakir. Dia akan berusaha, dia akan berupaya, barakallahu fikum, jauh dari predikat miskin, jauh dari predikat fakir, jauh dari predikat orang yang serba kekurangan. Barakallahu. Namun Rasul memberikan pandangan yang berbeda. Kata Rasul, iya, wa qillatul mal aqallu lil hisab. Padahal sedikitnya harta itu mempermudah hisab dia di hari kiamat kelak. LPJ-nya lebih gampang. Laporan pertanggungjawabannya lebih mudah. Tidak terlalu banyak yang akan ditanyakan pada dia hari akhir nanti. Iya. Apa pekerjaan kamu? Dari mana kamu mendapatkan hartamu? Iya, dari sini. Kamu gunakan untuk siapa? Siapa saja yang kamu nafkahi? Siapa saja yang kamu beri? Ribet. Semakin kaya seseorang, semakin banyak yang akan dimintai pertanggungjawaban kepada dia. Semakin kaya seseorang, beban pertanggungjawaban dia kepada Allah semakin besar. Maka Rasul mengajari kita untuk memandang dari sisi yang lain. Menjadi orang yang fakir, menjadi orang yang serba kekurangan, jangan kalian pandang dari sisi negatifnya. Tapi kalian juga harus melihat sisi positifnya. Di akhirat kelak, kalian orang yang paling gampang prosesnya. Barakallah. Dikeluarkan dalam riwayat yang lain oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Qatadah Al-Harits Ibnu Rif'i radhiyallahu an, marra 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin. Kata Abu Qatadah, pada suatu hari ada sebuah jenazah yang melewati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka Rasul mengatakan, mustarihun wa mustarahun minhu. Jenazah ini bisa jadi jenazah yang mustarih, yang beristirahat, yang tenang. Atau bisa jadi jenazah yang mustarah minhu, diistirahatkan darinya. Faqalu, maka para sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, mal mustarih wal mustarahu minhu. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, yang panjenengan maksud beristirahat dan diistirahatkan itu seperti apa? Faqala, maka Rasul mengatakan, al-abdul mu'min yastarihu min ta'abid dunya wa adaha ila rahmatillah. Kalau yang meninggal itu adalah orang yang beriman, hamba Allah yang beriman, maka dia akan beristirahat dari capeknya menjalani kehidupan dunia. Ya. Menjalani kehidupan dunia itu benar-benar letih, barakallah. Ya, capek. Entah kita yang berusaha mengamalkan agama ini dengan sebaik-baik mungkin. Ya, berusaha mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin, kita akan mengalami yang namanya keletihan. Barakallahu fikum. Ya. Keletihan dalam beramal itu sendiri, barakallahu fikum, akan menguras tenaga kita, akan menguras pikiran kita, akan menguras harta kita. Kita juga kadang letih dengan sekian banyak komentar-komentar manusia. Ya. Yang memandang negatif, yang memandang jelek keadaan kita yang berusaha untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, tatkala kebanyakan manusia meninggalkannya. Baik. Itu membuat apa? Letih. Atau barakallahu fikum yang memang dia ahlu dunia, di mana fokus dalam kehidupannya adalah dunia dan dunia. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka ini dengan abdu dinar, abdu dirham, abdul khamis, abdul khamilah. Budaknya dinar, budaknya dirham, budaknya khamis dan khamilah. Jangan kita pikir mereka itu hidupnya tentram, nyaman, bahagia. Tidak. Mereka juga letih, barakallahu. Capek. Iya. Di mana terus pikirannya barakallahu fikum itu selalu dihantui oleh rasa was-was, kekhawatiran. Iya, khawatir untuk menjaga bagaimana barakallahu fikum usaha yang telah dia bangun, dia rintis dari sejak kecil agar bisa terus bertahan sampai 7 turunan, dia mikir. Iya, barakallahu fikum. Dia mikir bagaimana untuk menghadapi lawan saingannya yang semakin lama semakin hebat. Iya, semakin pintar. Artinya ahlu dunia juga letih. Menjalani kehidupan dunia itu capek. Barakallahu fikum. Dan menyakitkan. Ya. Sekian banyak hal barakallahu fikum yang akan menyakitkan dia. Dengan dia melihat satu persatu orang yang dia cintai meninggal, itu akan menyakitkan dia. Sehingga kata beliau, seorang hamba yang mukmin, ketika dia meninggal, maka dia akan tenang, tentram dari segala macam kepenatan, keletihan, dari segala macam gangguan yang menyakitkan dirinya. Dia akan tentram menuju rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal fajir yastarihu minhu al-ibad wal bilad wasyajaru wad-dawa. Sedangkan orang yang fajir, orang yang pendosa, yang dia didominasi oleh dosanya, maka hamba-hamba Allah, negara, pohon-pohonan dan hewan ternak akan merasa tenang dari dirinya. Iya. Karena dia orang yang fajir. Dia orang yang zalim. Dengan kekuasaan yang dia miliki, dengan harta yang dia barakallahu fikum miliki, dia gunakan untuk menzalimi sekian banyak orang. Iya. Menzalimi orang tuanya sendiri, menzalimi saudaranya sendiri, menzalimi teman-teman dekatnya untuk mendapatkan ambisinya. Dia tidak sayang-sayang untuk mengorbankan orang-orang yang dekat dengan dia. Barakallahu. Ketika dia mati, maka orang-orang tadi akan merasa apa? Tentera. Diistirahat. Begitu juga al-bilad, negara. Orang yang seperti ini ketika mati, negara juga akan tentram. Begitu juga barakallahu fikum. Iya. Pohon-pohonan dan hewan ternak. Jadi ketika orang yang fajir itu meninggal, maka mustarah makhluk akan diistirahatkan dari sekian banyak keonaran yang dia perbuat. Makanya Rasul mengomentari, ketika ada jenazah yang lewat, imma ini jenazah mustarih atau mustarah. Jenazah yang akan mendapatkan ketentraman, kenyamanan, atau jenazah ini membuat orang lainnya akan merasa tentram dan nyaman. Barakallah. Baik. Dikeluarkan juga barakallahu fikum oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Kata beliau, anna malakal maut ja'a ila Ibrahim salawatullahi wasalamu alaih liyakbidha ruhahu. Bahwasannya pada suatu ketika malaikat maut pernah mendatangi Nabi Ibrahim alaihissalam dan hendak mencabut roh beliau, nyawa beliau. Faqala Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mengatakan, ya malakal mauti, hal ra'aita khalilan yakbidu ruha khalilihi. Wahai malaikat maut, apakah Anda pernah melihat seorang kekasih yang tega mencabut nyawa kekasihnya? Gitu ya. Barakallahu. Artinya apakah Anda tega mencabut nyawa saya? Barakallahu. Maka malaikat maut pun tidak berani. Fa'araja malakul maut ila rabbihi. Maka malaikat maut kembali kepada Allah. Iya. Ingin bertanya bagaimana ini? Faqala lahu rabbuhu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malakul maut, kul lahu hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalili. Katakan kepada Ibrahim, apakah Anda pernah melihat seorang kekasih yang tidak mau berjumpa dengan kekasihnya? Barakallahu fikum. Iya. Maka malaikat maut pun menyampaikan ucapan tadi barakallahu fikum kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim baru menjawab setelah itu, faqala faqbit ruhi as-sa. Kalau begitu malaikat Jibril, cabutlah nyawaku saat ini juga. Barakallahu. Baik. Disebutkan juga barakallahu fikum asar dari sahabat Abu Darda radhiyallahu an, beliau mengatakan, taliduna lil mauti, kalian dilahirkan untuk menghadapi yang namanya kematian. Wa ta'muruna lil kharabi, kalian membangun sesuatu yang pasti akan hancur dan runtuh. wa tahrisuna ala ma yafna wa tadaruna ma yabqa. Tapi kenapa kalian lebih ambisi? Kalian lebih semangat untuk sesuatu yang binasa. Namun kalian meninggalkan, kalian melupakan sesuatu yang kekal abadi. Ala habbada al-makruhatu salat al-maut wal-faqr wal-marad. Ketahuilah kata beliau, perkara yang dibenci oleh manusia itu ada tiga. Kematian, kefakiran, dan sakit. Barakallah. Baik. Ya. Sehingga barakallahu fikum dari riwayat-riwayat yang kita bacakan tadi, itu kita sangat-sangat mengharapkan bisa merubah image, bisa merubah pandangan kita, bisa merubah cara berpikir kita barakallahu fikum terhadap yang namanya kematian. Jadi kematian itu bukanlah sesuatu yang jelek, bukanlah sesuatu yang murni menyakitkan barakallahu fikum. Tapi ingat, sekian banyak nilai-nilai kebaikan, sekian banyak nilai-nilai positif dari yang namanya kematian. Sehingga barakallahu fikum, ketika seorang insan dia melihat kematian itu dengan sisi yang berbeda, tidak seperti keumuman manusia, dia melihat kematian itu barakallahu fikum dengan sisi kebaikannya, maka dia akan bisa mengamalkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, akthiru. Iya, barakallahu fikum, hadimil ladzah. Banyaklah kalian, akthiru zikra hadimil ladzah. Banyaklah kalian mengingat penghancur segala kelezatan yang namanya kematian. Barakallahu. Iya. Ketika Anda telah memahami kematian tadi dari sisi baik, maka akan mudah bagi kita barakallahu fikum mengamalkan nasihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu banyak mengingat yang namanya ke kematian barakallahu fikum. Iya. Tetapi kalau kita barakallahu fikum jahil dari perkara tadi, atau kita tidak mau melihat kematian dari sisi yang baik, maka kita akan masuk dalam kategori yang Rasul sebutkan tadi. Kematian itu menjadi sebuah momok yang sangat mengerikan. Kematian itu menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan kita, sangat menakutkan kita. Barakallahu fikum. Iya. Jadi sebuah mimpi buruk bagi dia. Barakallahu fikum. Baik. Disebutkan barakallahu fikum dalam riwayat Imam Ahmad secara makna, kemudian juga disebutkan oleh Ibnu Majah secara ringkas, dan disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dengan sempurna, dengan sanad yang jayyid. Sahabat Ibnu Umar pernah mengatakan, atat an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ashiratun ashara. Pernah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam rombongan ke-10 dari 10 rombongan yang datang. Jadi Rasul sering didatangi beberapa delegasi barakallahu fikum, ya, rombongan-rombongan dari berbagai negeri barakallahu fikum yang ingin bertanya kepada beliau tentang dakwah Islam, atau bahkan yang ingin menyatakan keislaman. Faqala rajulun minal ansar. Maka berkata salah seorang sahabat Ansar, Man akyasun nasi ya Rasulullah. Manusia yang paling pintar itu siapa Rasulullah? Faqala, maka Rasul mengatakan, aksaruhum lil mauti zikran wa ashadduhum isti'dadan ulaika humul akyasu zahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Orang yang paling pintar itu adalah orang yang paling sering mengingat mati. Orang yang sangat-sangat mempersiapkan dirinya untuk kematian. Mereka lah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dari dunia ini, barakallahu fikum, dengan membawa kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat, barakallahu fikum. Jadi barakallahu fikum, orang yang cerdas, orang yang pandai dalam pandangan Islam, orang yang barakallahu fikum ingat kepada kematian, orang yang mempersiapkan dirinya untuk kematian. Ucapan Rasul ini barakallahu fikum dijelaskan oleh seorang salaf, Muhammad Ibnu Jafaf rahimahullahu taala. Kata beliau, man aksara min zikril mauti ukrima bi salasati asya'i. Seseorang yang sering mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ta'jilu taubah. Orang yang sering ingat mati, maka dia akan segera bertaubat. Barakallahu fiik. Iya. Baik. Karena dia merasa barakallahu fiikum kematian itu sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Iya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut. Tidak ada satu jiwa yang tahu di mana dia akan diwafatkan. Wa aina ma kuntum tudrikumul maut atau yudrikumul maut wa in kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah. Dimanapun kalian berada, kematian itu akan menghampiri kalian, walaupun kalian berlindung di balik benteng yang sangat kokoh dan kuat. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga orang barakallahu fikum yang mengingat kematian akan muncul pada dia sikap barakallahu fikum, yaitu ya ta'jilu taubah. Dia akan segera bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan segera barakallahu fikum memperbaiki dirinya. Yang kedua, qana'atul qalbi. Orang yang banyak ingat dengan kematian, maka akan muncul rasa qana'ah di dalam hatinya. Rasa puas, rasa cukup di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Karena dia merasa barakallahu fikum apa yang dia perjuangkan, apa yang dia ambisikan, apa yang dia barakallahu fikum ingin raup semuanya, itu pada hakikatnya adalah sebuah fata morgana. Iya. Ketika dia mengingat kematian, hasrat, ambisi, barakallahu fikum, nafsu, iya, semangat dia untuk meraup dan menelan segala kegelamoran dunia itu akan menjadi terkikis. Barakallahu fikum. Iya. Akan muncul di dalam hatinya sifat qanaah. Merasa puas, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu. Dan itulah yang barakallahu fikum diamalkan oleh salafun salih. Pernah pada suatu ketika barakallahu fikum ada seorang berkunjung ke rumahnya sahabat Abu Darda. Ketika masuk ke dalam rumah tersebut, melihat di rumahnya Abu Darda itu kosong melompong, gitu ya. Tidak seperti rumah-rumah yang lainnya. Enggak ada sofa, enggak ada barakallahu fikum karpet, iya, tayyib. Enggak ada perabotan-perabotan rumah. Barakallahu. Tayyib. Maka ditanyakan kepada beliau, sampean gimana sih? Iya, barang-barang sampean disimpan di mana? Kok saya ke rumah sampean kok enggak ada apa-apanya? Barakallahu fikum. Maka Abu Darda hanya menjawab dengan tersenyum, "Oh, ada. Barang-barang saya simpen di rumah saya di seberang sana." Ya sudah, orang itu enggak tanya lagi. Barakallahu fikum. Oh, berarti sama gitu ya, punya barang. Padahal yang dimaksud oleh Abu Darda adalah di akhirat kelak. Ini barakallahu fikum sesuatu yang iya membutuhkan juhud dari kita, barakallahu fikum, sesuatu yang benar-benar membutuhkan memeras hati kita. Ya, untuk memunculkan sifat qanaah, barakallahu fikum. Iya. Itu luar biasa perjuangannya. Tapi kalau Anda sudah merasakan qanaah tadi ada di dalam hati Anda, Anda akan benar-benar merasakan sebuah rasa yang barakallahu fikum, sangat nikmat. Iya. Rasa khawatir, rasa cemas, segala macam yang menghantui pikiran itu barakallahu fikum hilang. Tapi ketika hati kita barakallahu fikum sedikit rasa qanaahnya atau bahkan tidak ada, maka sekian banyak bisikan-bisikan yang menghantui, sekian banyak barakallahu fikum, iya, hal-hal yang akan merusak pikiran kita, ambisi. Dan itu kalau kita turuti barakallahu fikum, tidak akan pernah selesai. Iya, akan terus dan terus. Ibaratnya kita itu orang yang kehausan dan diberikan minum dengan air lautan. Semakin kita minum, semakin kita haus. Semakin kita minum, semakin kita haus. Dan seterusnya. Begitulah angan-angan kita terhadap dunia. Begitulah ambisi kita terhadap dunia. Semakin kita turuti barakallahu fikum, dia akan terus menyeret kita. Dia akan terus menggeret kita. Baik. Barakallahu. Iya. Dan itu barakallahu fikum akan bisa terhenti, akan bisa terkikis ketika barakallahu fikum kita mengingat yang namanya kematian. Kemudian yang ketiga barakallahu fikum yang disebutkan oleh beliau adalah wan nasyat fil ibadah. Orang yang sering mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan rasa semangat dalam melakukan amaliah ibadah. Barakallahu. Iya. Baik. Karena barakallahu fikum dia merasa waktu yang dia miliki barakallahu fikum untuk menjalani sisa kehidupannya untuk mengumpulkan bekal itu, dia merasa semakin lama detik demi detik itu menghabiskan apa? Peluang dia. Sehingga barakallahu fikum orang tersebut dia tidak akan iya pernah membiarkan waktu-waktu tadi terbuang dengan percuma. Dia akan mengisi waktu-waktu luang yang dia miliki barakallahu fikum dengan berbagai macam jenis ibadah. Baik ibadah tadi barakallahu fikum terkait dengan hubungan kita dengan Allah. Iya, qiraatul Quran, puasa, salat, qiyamul lail, shadaqah, zakah, barakallahu fikum. Itu terkait dengan hubungan kita dengan Allah. atau bentuk ibadah tadi barakallahu fikum terkait dengan hubungan kita dengan manusia. Seperti birrul walidain, berbakti kepada orang tua, barakallahu fikum. Iya. Kemudian tayyib, berbuat baik dengan keluarga, anak, istri. Kemudian barakallahu fikum berbuat baik dengan tetangga, berbuat baik barakallahu fikum dengan tayyib, pelayan, pembantu, teman, terkait dengan hubungan kita sesama manusia, itu juga ada nilai ibadahnya. Sehingga orang barakallahu fikum yang mengingat kematian, orang itu akan memiliki spirit, semangat dalam melakukan amaliyah ibadah barakallahu fikum. Iya. Keuntungan yang sangat besar. Ketika seorang itu ingat mati, dia akan mendapatkan 3 poin tadi. Dia akan cepat untuk bertobat, dia akan bisa merasakan nikmatnya, qanaah, barakallahu fikum, dan dia akan mendapatkan semangat dalam ibadah. Kemudian beliau mengatakan, waman nasiyal mauta uqiba bisalasati asya'in. Sedangkan orang yang lupa, lalai, atau sangat jarang dia mengingat mati, atau bahkan tidak pernah ada kamus di dalam kepalanya yang namanya kematian. Iya. Sebentar, jangan dulu ngomong masalah kematian. Cita-cita saya masih setinggi langit. Angan-angan saya masih setinggi bintang kejora. Sehingga ketika dia diingatkan dengan kematian, dia langsung cut, potong. Iya. Jangan kamu hancurkan angan-anganku dengan bisikanmu itu. Barakallah. Tidak mau diingatkan dengan kematian. Maka orang ini akan dihukum dengan 3 perkara. Barakallah. Yang pertama adalah taswifut taubah. Orang ini akan barakallahu fikum, ya, mengundur-ngundur yang namanya taubat. Nanti. Ya, barakallahu fikum. Baik. Nantilah taubatnya. Yang penting bisnis saya lancar dulu. Ya. Allah itu kan Maha menerima taubat. Barakallahu. Ketika dia diingatkan punya bisnis yang haram, iya, punya usaha yang haram, barakallahu fikum. Jual beli apa? Khamar. Iya. Tayyib, barakallahu fikum. Di warungnya ada khamar atau barang-barang yang haram yang lain, barakallahu fikum. Ketika diingatkan, ya, insyaallah nanti kalau saya iya sudah kaya raya, saya pengen umroh nih, Mas. Pengen sekali ngebet naik haji saya. Iya. Jadi kalau saya sudah naik haji, nantilah saya bisa tobat. Jadi saya mau tobat langsung di hadapan Allah, di dekat Ka'bah. Saya ingin menangis di situ, Mas. Tapi kalau belum naik haji, sabar dulu. Saya mau kumpulkan uang, dan di hadapan Allah, tepatnya di samping Ka'bah, saya akan bertobat. Nah, ini orang maghrur, barakallahu fikum. Iya. Ditipu. Ini orang barakallahu fikum tadi. Karena dia tidak ingat dengan kematian, dia terus merasa umurnya itu barakallahu fikum seolah-olah masih 1000 tahun lagi. Atau seolah-olah dia itu orang yang tidak akan mati. Sehingga dia merasa peluang tobat itu, wah, masih panjang. Sehingga dia akan terus mengundur yang namanya taubatnya. Nantilah. Iya. Baik. Masa baru jabatan jadi pesuruh langsung keluar. Misal dia kerja di pabrik bir. Gitu ya. Barakallahu fikum. Padahal prospeknya cerah. Barakallahu fikum. Nantilah. Dan seterusnya. Mengundur-ngundur. Barakallahu fikum. Baik. Itu hukuman. Itu hukuman buat orang yang barakallahu fikum lupa dengan kematian. Yang kedua, adamur ridha bil kafafi. Orang yang tidak ingat mati, barakallahu fikum, dia akan dihukum dengan tidak pernah ridha dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang dia alami. Ya. Itu hukuman. Gitu ya. Barakallahu fikum. Dan manusia barakallahu fikum dijamin tidak akan ada yang pernah merasa cukup. Iya. Barakallahu fikum. Sekaya apapun dia barakallahu fikum, dia akan terus dan terus apa? Merasa masih di bawah. Iya. Padahal barakallahu fikum dia itu sudah masuk dalam surat kabar termasuk orang terkaya di dunia. Versi majalah Bulan. Majalah apa? Forbes. Nah. Barakallahu. Jangan Anda anggap dia itu puas. Iya. Dia akan menganggap masih ada sesuatu yang belum dia raih. Masih ada sesuatu yang belum dia gapai. Barakallahu. Dan itu adalah hukuman barakallahu. Iya. Itu adalah azab bagi seorang hamba ketika seorang hamba itu mendapati di dalam hatinya tidak pernah merasa puas. Tidak pernah merasa cukup. Barakallahu. Itu siksaan. Iya, itu siksaan. Barakallahu. Dan tidak jarang barakallahu fikum manusia-manusia itu stres. Tidak jarang manusia-manusia itu barakallahu fikum kolep. Karena perasaan ini. Karena ambisi ini barakallahu. Bagi yang memang over. Gitu ya. Ada yang sampai gila. Barakallahu fikum. Gara-gara apa tadi? Orang yang tidak pernah mengingat mati atau sangat jarang mengingat kematian. Barakallahu. Dia akan terus dihantui barakallahu fikum. Iya, tayyib. Rasa ketidakpuasan. Tayyib. Kemudian hukuman yang ketiga yang Allah berikan kepada orang barakallahu fikum yang lupa dari mengingat kematian adalah at-takasul fil ibadah. Orang ini akan terjangkiti penyakit males-malesan dalam beribadah. Ketika azan berkumandang barakallahu fikum tayyib, dia masih sibuk dengan aktivitasnya. Iya, barakallahu fikum. Yang ibu-ibu mungkin sedang asik update statusnya. Atau lagi sibuk dengan barakallahu fikum obrolan. Iya, dalam medsos yang ada. Padahal azan sudah berkumandang 5 menit yang lalu. Dia masih tidak beranjak dari HP-nya. Barakallahu fikum. Iya. Atau barakallahu fikum yang lainnya bapak-bapak. Yang kerja barakallahu fikum. Iya. Padahal sudah waktunya istirahat. Tapi asik ngobrol dengan temannya. Sehingga menyebabkan barakallahu fikum. Iya. Dia tertinggal. Masbuk. Dan bahkan itu menjadi kebiasaan dia. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Tapi sehingga orang barakallahu fikum yang lupa dari mengingat kematian akan terlihat dari semangat tidaknya dia dalam beribadah. Ya. Orang yang selalu ingat dengan kematian dia akan semangat ibadahnya. Sedangkan orang yang barakallahu fikum lupa dengan mengingat kematian, Anda akan lihat orang ini males-malesan. Taklimnya juga demikian. Ya, barakallahu fikum. Sa'dat sa'nyet katanya ya, barakallahu fikum. Kalau pas semangat, ya datang. Kalau lagi gak mood, ya gak datang. Barakallahu fikum. Baik. Itu ciri-ciri orang yang terkena hukuman tadi. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga dari situ, barakallahu fikum, maka disyariatkan bagi kita semua, barakallahu fikum, untuk mempersiapkan diri, baik, untuk menghadapi yang namanya kematian. Adapun yang bisa kita persiapkan barakallahu fikum untuk menghadapi yang namanya kematian adalah yang pertama al-mubadarah ila taubatin nasuh, yaitu kita bersegera untuk taubatan nasuha. Itu tanda-tanda kalau kita sudah siap-siap untuk mati. Gitu ya. Barakallahu. Kebanyakan orang barakallahu fikum mereka akan taubatan nasuha kalau mereka mengetahui dengan jelas ya ajal mereka. Seperti mungkin orang-orang yang terpidana mati. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Ya. Baru di situ dia menyadari barakallahu fikum ketika kematian sudah dekat dengan dia, dia akan apa? Taubatan nasuha. Barakallahu fikum. Naam. Kalau dia mengetahui hal tersebut. Tapi bagaimana barakallahu fikum dengan kita yang tidak berada dalam kondisi tadi? Di mana kita tidak tahu kapan ajal itu barakallahu fikum menghampiri kita. Barakallahu fikum. Sehingga orang yang dia mengingat kematian, dia akan tidak menunda-nunda taubatnya. Dia akan segera barakallahu fikum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika barakallahu fikum ada dari ucapan, tindak tanduknya atau perbuatannya yang barakallahu fikum jatuh dalam dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum. Adapun barakallahu fikum terkait dengan iya, syurutut taubah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan yang lainnya dalam kitab Riyadhus Shalihin, yang pertama adalah barakallahu fikum an-nadam. Seorang itu barakallahu fikum akan diketahui taubatnya yang tulus ketika ada rasa penyesalan. Ketika dia merasa menyesal, ketika dia merasa bersalah, maka itu sudah satu poin taubat yang ada pada dirinya. Barakallahu. Yang kedua barakallahu fikum adalah al-iqla' anizam. Iya. Barakallahu fikum. Dia melepaskan dosa yang dia lakukan, dia tinggalkan. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum yang ketiga adalah al-azm, alla yauda ilaih. Dia berazam ya, untuk tidak akan mengulangi lagi dosa tersebut. Barakallahu fikum. Baik. Itu tanda seseorang yang memiliki keseriusan dalam taubatnya. Barakallahu fikum. Adapun terkait barakallahu fikum tindakan dosa kezaliman yang kita lakukan terkait dengan sesama kita, kalau itu terkait dengan taubatnya kita kepada Allah, tetapi terkait dengan kezaliman yang kita lakukan sesama hamba, maka ada syarat yang berikutnya, yang keempat barakallahu fikum, yaitu adalah al-istihlal. Kita minta penghalalan. Barakallahu. Iya. Kalau itu berupa harta atau benda yang pernah kita ambil dari orang tanpa hak, maka kita kembalikan. Kalau orangnya kita tidak tahu entah di mana keberadaannya, maka kita sedekah dengan niatan untuk orang tersebut. Barakallahu. Kalau itu kaitannya barakallahu fikum dengan kehormatan dia, dengan nama baik dia, barakallahu fikum, maka menjadi tanggung jawab kita adalah barakallahu fikum, iya, membersihkannya. Baik. Iya. Menjelaskannya kepada orang-orang yang dulu kita sampaikan kepada mereka kalau si fulan ini adalah orang yang demikian dan demikian, sekian banyak dari sifat-sifat kejelekan kita katakan kepada orang orang tadi. Maka kita harus klarifikasi. Ya, kita harus berani, barakallahu fikum, gentle, mempertanggungjawabkan ucapan kita tadi. Bahwasanya apa yang kita nyatakan dahulu demikian dan demikian itu tidak benar. Bahwasanya si fulan adalah orang yang baik, dia lepas dari tuduhan tadi. Barakallahu fikum. Itu baru urusannya bisa selesai. Tapi barakallahu fikum, kalau kita tidak melakukannya, maka urusannya di akhirat prosesnya lebih berat. Makanya Rasulullah SAW sebelum beliau meninggal barakallahu fikum dalam khutbah beliau dalam Hajjatul Wada, iya, haji terakhir beliau barakallahu fikum, beliau sering mengulangi dalam khutbahnya. Ya, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Hati-hati kalian dari yang namanya kezaliman. Kezaliman itu akan membawa kegelapan pada hari kiamat nanti. Barakallahu. Iya. Karena barakallahu fikum, ketika di akhirat nanti pengadilan akan kezaliman ini barakallahu fikum. Iya. Yang akan diambil adalah amalan kebaikan kita. Diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Kalau kita terlalu banyak menzalimi orang atau terlalu besar kezaliman kita kepada dia sehingga menyebabkan amalan kita habis, maka apa? Dosa orang tadi akan dilimpahkan kepada kita. Sehingga Rasul menggambarkan itulah ciri-ciri orang yang muflis, orang yang benar-benar bangkrut. Barakallahu fikum. Makanya Rasul mengatakan pada hari kiamat nanti, barakallahu fikum. Iya. Itu lebih repot urusannya. Karena seperti itu pengadilannya. Kalau di dunia, barakallahu fikum, kita bisa mendapatkan apa? Keikhlasan, maaf dari orang tersebut. Kalau di akhirat enggak ada seperti itu. Sudah. Iya. Kamu apa kezalimannya kepada si fulan, ya sudah amal kamu diambil, serahkan kepada dia. Enggak ada bahas, wah saya sudah memaafkan. Iya, langsung diambil amalnya. Kalau masih belum cukup, dosanya. Barakallahu fikum. Sehingga jangan meremehkan barakallahu fikum. Iya, kezaliman sekecil apapun. Terkadang barakallahu fikum terkait dengan lisan kita itu kita tidak menyadari kita pernah menyakiti seseorang. Iya. Pernah melukai perasaan seseorang, saudara kita barakallahu fikum, yang kita sebenarnya salah. Dari sisi barakallahu fikum kita telah menghukumi dia. Kita telah menuduh dia demikian dan demikian, demikian dan demikian. Padahal dia tidak seperti itu. Yang repotnya kalau dia diem. Luar biasa. Ya, dia hanya memendam rasa sakitnya di dalam hatinya. Dia gak ngomong ke siapa-siapa. Astagfirullah. Luar biasa itu. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Sehingga barakallahu fikum. Iya. Diharapkan. Apalagi barakallahu fikum kita. Sesama ikhwah. Ataupun akhwah. Terkadang. Baik. Ada kata-kata. Yang menyakiti hati. Atau kita pernah menghukumi. Teman-teman kita. Demikian dan demikian. Barakallahu fikum. Iya. Diharapkan bagi kita. Untuk. Segera meminta halalnya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum upaya berikutnya barakallahu fikum yang bisa kita lakukan dalam mempersiapkan kematian adalah al-mubadaratu bil a'mal. Iya, yaitu dengan bersegera dalam melakukan amalan-amalan barakallahu fikum. Disebutkan dalam riwayat Ibnu Majah dari sahabat Ali bin Zaid Ibnu Jud'an, Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, tayyib, tubu ilallahi qabla an tamutu. Wahai manusia, hendaknya kalian bertobat kepada Allah sebelum kalian mati. Wabadiru bil amali salihah qabla an tushghalu. Dan hendaknya kalian bersegera dalam melakukan amalan-amalan kebaikan sebelum kalian disibukkan. Barakallahu fikum. Tadi, ketika ada peluang untuk beramal, langsung segerakan. Barakallahu fikum. Iya. Misal, ketika kita berangkat sholat, kita hendak, barakallahu fikum, rencana nanti habis selesai sholat, kita mau di masjid. Gitu ya. Kita itikaf untuk membaca Al-Quran, untuk mungkin membaca 10 lembar atau mungkin 1 juz barakallahu fikum. Itu sudah ada dalam rencana kita. Maka bila kita ingin mengamalkan nasihat Rasul barakallahu fikum, segera. Segera dilaksanakan. Sebelum barakallahu fikum kesibukan tadi mendatangi kalian. Karena terkadang barakallahu fikum sering kita mengalami kejadian, kita sudah punya rencana tadi barakallahu fikum, tiba-tiba ada telepon, dipanggil sama atasan suruh ke kantor, atau tiba-tiba ada trouble barakallahu fikum di tempat kerja kita, yang menyebabkan kita barakallahu fikum terputus dari amalan kebaikan tadi barakallahu fikum. Yang namanya kesibukan tidak bisa barakallahu fikum kita prediksi. Sehingga ketika ada kesempatan, jangan ditunda-tunda. Ketika ada niatan baik, jangan ditunda-tunda. Seperti yang pernah saya gambarkan barakallahu fikum, seorang ikhwah al-akh sudah punya niatan untuk infak sedekah. Barakallahu fikum. Dia mendapatkan warisan 20 miliar. Dia niatkan yang 10M-nya mau dia sedekahkan. Barakallahu fikum. Tapi kata istrinya, nantilah mas, nanti saja mas, barakallahu fikum. Berjalan dengan waktu, barakallahu fikum. Macam-macam. Yang tadinya 10M berkurang, ya sudahlah yang 5 miliar. Gitu ya, berjalan waktu lagi barakallahu fikum, nanti berkurang 1M. Dan terus, ujung-ujungnya cuma 1 juta yang dia keluarkan. Barakallahu fikum. Itu banyak. Kasus manusia yang barakallahu fikum tidak segera dalam melakukan amalan. Yang dicontohkan oleh Rasul barakallahu fikum kepada para sahabatnya itu luar biasa. Ketika barakallahu fikum beliau selesai sholat, tiba-tiba langsung berlari ke belakang barakallahu fikum. Itu membuat para sahabat gusar. Kenapa kok Rasul enggak seperti biasanya, tiba-tiba kok gusar seperti itu? Maka ketika beliau kembali ditanyakan oleh para sahabat, "Kenapa wahai Rasulullah? Saya tadi semenjak sholat kepikiran. Di rumah itu masih ada harta sedekah yang belum saya salurkan. Barakallahu fikum." Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Baik. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini barakallahu fikum. Dan masih ada insyaallah di pembahasan-pembahasan yang lainnya yang kaitannya barakallahu fikum dengan perkara akhirat insyaallah. Semoga Allah memudahkan bagi kita semua untuk bisa mengkajinya. Wallahu taala alam bisawab. Naktafi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.